Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada poin selanjutnya atau pada bab pembahasan berikutnya, maka di pertemuan yang lewat telah kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir. Di bagian akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu. Jika salah satu kalian para suami melihat satu perempuan yang bukan istrinya, ya, kemudian dia bersahwat karenanya, falyati ahlahu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, maka hendaklah dia pulang dan menyetubuhi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena itulah solusi yang tepat dan efektif untuk yaruddu menghilangkan apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, terkait dengan hadis ini ada catatan kaki. Wa fi ba'di al-fadhil hadis, di salah satu redaksi hadis ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau tadi, kalau hadis yang tadi kita baca kurang detail, jika salah satu kalian melihat perempuan, cuma sekedar melihat perempuan, suruh pulang ya. Wah, nanti gak jadi pergi nanti. Keluar rumah, lihat perempuan, suruh pulang. Oleh karena itu, maka ini bisa kita katakan mutlak. Maka takyidnya, penjelasnya ada di redaksi yang lain. Idza ahadukum a'jabatul mar'atu, jika salah satu kalian para suami terkagum-kagum dengan seorang perempuan, maka tentu lebih spesifik daripada redaksi yang pertama. Kalau di sini kemudian jelas duduk permasalahannya, kalau tadi kurang jelas duduk permasalahannya, baru lihat perempuan ajnabiyah suruh pulang. Nah, ya, maka di sini dijelaskan melihat perempuan ajnabiyah yang dimaksudkan adalah ajabatul almar'atu, dia kemudian terkagum-kagum dengannya. Fa waqa'at fi qalbihi, ini luar biasa terkagum-kagumnya, sampai-sampai perempuan tersebut masuk ke dalam hatinya. Nah, perempuan ajnabiyah yang dia lihat di jalan, dia lihat di tempat kerja atau dan sebagainya, itu sampai seakan-akan bisa masuk ke dalam hatinya. Oh, berarti ini syahwat yang berat. Maka digunakan seakan-akan fisik perempuan yang dilihat itu masuk dalam hatinya. Fa waqa'at fi qalbihi. Ini menunjukkan kekaguman yang luar biasa dan menunjukkan syahwat yang demikian besar. Falyamit ilam ra'atihi, maka hendaklah dia yamit bersengaja, maka hendaklah dia pergi ke tempat istrinya. Fayuqiha, maka hendaklah dia setubui istrinya. Ini lebih detail daripada redaksi yang pertama. Falyati ahlahu, hendaklah dia datang istrinya. Boleh jadi cuma pulang, sampai pulang sampai rumah cuma duduk-duduk. Bukan demikian. Dipertegas di sini falyaqiha. Ini di redaksi yang kedua lebih tegas, lebih gamblang, maka hendaklah dia setubuhi istrinya. Fa inna dzalika, karena tindakan semacam ini menyetubuhi istri dalam sikon semacam ini, yaruddu menghilangkan ma fi nafsihi, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hatinya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan, qalal ulama, para ulama mengatakan, Nabi melakukan hal tersebut. Jadi tadi dalam di hadis Jabir dijelaskan kalau Nabi keluar rumah melihat perempuan kemudian mendatangi menyetubuhi istrinya Zainab. Innama fa'ala hadza, Nabi melakukan hal ini untuk memberikan penjelasan pada umatnya dan memberikan bimbingan kepada umatnya, ma yambari lahum ayaf'alu, tentang apa yang sebaiknya mereka lakukan. Maka Nabi ajari mereka dengan perbuatannya dan dengan sabdanya. Maka di sini kata An-Nawawi, beliau katakan bahasanya penjelasan dari Nabi di sini statusnya adalah irsyad. Maka perintah di sini adalah perintah lil irsyad. Ya, ada dalam bahasa usul fikih ada yang namanya perintah lil irsyad. Ya, perintah dalam rangka untuk al irsyad. Nah, jika perintah itu lil irsyad, maka menghasilkan hukum mustahab. Ya, maka An-Nawawi menyampaikan bahasa ini statusnya adalah irsyad wa irsyadan. Ini statusnya adalah irsyad. Dan jika satu perintah itu faedahnya adalah lil irsyad, maka ini menghasilkan hukum anjuran dan bukan kewajiban. Dan definisi perintah itu lil irsyad, satu perintah itu disebut lil irsyad manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu dan sesuatu itu murni untuk maslahat duniawi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu yang murni untuk maslahat duniawi, itu disebut perintah lil irsyad. Dan perintah lil irsyad itu status hukumnya adalah mustahab, dianjurkan dan bukan kewajiban. Kemudian wafihi, dan di antara pelajaran yang lain dari hadis ini, tidaklah mengapa seorang suami meminta istrinya untuk al-wiqa, untuk melakukan hubungan badan di siang hari atau waktu yang lain, meskipun istri sedang sibuk dengan, namun ingat, bima yumkinu tarkuhu, dengan sesuatu yang mungkin memungkinkan untuk ditinggalkan. Ya, maka hendaknya suami juga perhatian, kalau ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya, maka jangan main paksa. Ya. Li'ana rubama, karena boleh jadi ghalabat ala rajuli syahwatun, syahwat itu mendominasi seseorang sehingga seorang laki-laki sehingga dia mendapatkan madarat bita'khir, jika hubungan badannya ditunda nanti malam misalnya. Nah, maka dia bisa mendapatkan madarat pada badannya, hatinya atau penglihatannya, wallahu a'lam. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, terutama dengan redaksi yang ada di catatan kaki, meskipun saya belum jumpai ada ulama yang menegaskan hal tersebut, namun wallahu a'lam, nampaknya mungkin untuk kita ambil faedah dari hadis ini tentang tidak wajibnya menutup wajah bagi wanita. Dan itu keadaan di masa Nabi. Kalau menutup wajah itu satu kewajiban, kayaknya agak sulit membayangkan ini. Idza ahadukum a'jabatul almar'atu. Nah, ini gimana ini membayangkannya kalau keadaannya adalah menurut ulama yang meyakini dan mengatakan bahasanya perempuan itu berkewajiban untuk menutup wajah. Maka kayaknya membayangkannya terlalu sulit apabila salah satu kalian terkagum-kagum dengan perempuan. Ini dalam kondisi kalau menurut pakai versi ulama yang mengatakan semua wanita di masa Nabi itu menutup wajahnya karena itu adalah sebuah kewajiban agama. Nah, ini membayangkan hadis ini agak kerepotan. Sebagaimana kalau di redaksi yang ada di matan hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Nabi melihat perempuan. kalau dia melihat perempuan dan perempuannya menutup secara sempurna, ya, maka kemungkinan besar no problem ini. Namun baru kemudian itu jadi masalah sampai di hadis dikatakan fawaqa'at fi nafsihi, seakan-akan perempuan itu masuk dalam dirinya. Oh, ini satu dalam hatinya, satu hal yang luar biasa. Nah, ini bisa dibayangkan manakala itu bukan satu kewajiban. Ada yang pakai dan ada yang tidak. Nah, ya, kemudian melihat ada yang tidak, timbul syahwat, timbul pirahim, maka kemudian Nabi ngasih solusi. Ya, kemudian poin pembahasan berikutnya adalah imtina'ul mar'ati min firasi zaujiha kabiratun minal kabairi. Penolakan seorang istri dari tempat tidur suaminya adalah salah satu dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhara mengingatkan wanita untuk tidak imtina' menolak dari tempat tidur suaminya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu," jika seorang suami mengajak istrinya, "ila firasihi," untuk datang ke tempat tidur suami, "fa'abat," lalu istri ini enggan, "antaji'a," untuk datang, "la'anat hal malaikatu," maka malaikat mendoakan laknat untuknya. Ya, malaikat, laknat malaikat artinya doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknatnya, menjauhkan orang tersebut dari kasih sayangnya. Dan laknat malaikat ini hatta tusbiha, terus menerus sampai subuh tiba. Nah, kata-kata subuh wallahu ta'ala a'lam adalah mimba bil ghalib, bukan syarat. Artinya sering-seringnya seorang suami itu meminta hubungan badan itu pada malam hari. Pada malam hari. Umumnya dan kebanyakannya demikian. Namun ini bukan syarat untuk la'anat hal malaikatu, bukanlah syarat untuk adanya ancaman yang disampaikan. Adapun ancaman yang disampaikan itu berkaitan dengan idza ta'a rajul imra'atahu ila firasyihi. Nih, jika seorang suami mengajak istrinya untuk ke tempat tidurnya. Boleh jadi malam dan boleh jadi siang, boleh jadi pagi. Ya, maka di sini kita jumpai di antara tugas malaikat, sebagian malaikat ada yang Allah tugasi untuk mendoakan laknat. Ya, di antara tugas malaikat mendoakan laknat untuk perempuan yang tidak mau mendatangi tempat tidur suaminya setelah suaminya memanggilnya. Dan dalam satu riwayat li muslimin, bagi muslim, dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, menunjukkan benarnya apa yang Nabi katakan dan pentingnya apa yang Nabi sampaikan. Tanpa sumpah, sabda Nabi adalah benar. Maka diri sumpah tentu lebih-lebih lagi. "Ma min rajulin," tidak ada seorang suami, "yadu imra'atahu," yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, "fata'ba alaihi," lalu istrinya itu menolak, "ilakana alladhi fis sama," kecuali zat yang ada di atas sana, "sakhitan alaiha," itu marah padanya, "hatta yarda anha," sehingga si suami itu ridha dengan istrinya. Maka di sini dalil, di antara sekian banyak dalil, bahasanya Allah itu ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Karena alladhi fis sama maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah as-sukhtu, adalah marah. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang makhluknya yang berhak untuk mendapatkan marahnya. Di antaranya adalah perempuan yang menolak untuk diajak suaminya tanpa uzur. Penolakan istri kepada permintaan suami tentu perlu dirinci. Jika dia punya alasan, maka dia boleh, bahkan boleh jadi wajib. Ketika dia dalam kondisi haid, istrinya, suaminya minta, maka apa? Wajib baginya untuk menolak. Jika dia dalam kondisi nifas, maka dia boleh menolak, bahkan wajib menolak. Meskipun kita sarankan menolaknya dengan cara yang baik, suaminya diingatkan tentang aturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, kemudian dikasih juga solusi jika memang betul-betul mendesak, maka solusinya adalah dalam aturan syariat adalah suami ini diunani oleh istrinya. Diunani oleh istrinya sehingga sehingga itu mengurangi atau meredam syahwatnya. Dan onani dengan tangan istri atau dengan badan istri satu hal yang diperbolehkan. Bahkan terdapat sebagian ulama yang menyampaikan ijma tentang bolehnya. Kemudian hadis ini dalil bahasanya hal ini adalah dosa besar karena semua perbuatan yang berdampak murka Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut statusnya dosa besar sebagaimana ditegaskan oleh penulis di judulnya. Kabiratun minal kabairi adalah salah satu bentuk dosa besar. Kemudian murka Allah Subhanahu wa taala ini dikaitkan hatta yardha anha, sampai suaminya ridha dengannya. Sampai suami ridha dengan istrinya tersebut. Demikian sejumlah hadis berkaitan dengan masalah bahaya seorang istri yang menolak permintaan suami tanpa alasan. Tapi kalau dengan alasan, tadi kita sampaikan boleh jadi mubah, bahkan boleh jadi wajib. Ketika dia punya alasan karena dia dalam kondisi haid, maka wajib. Dia dalam kondisi nifas, maka wajib menolak. Jika dia dalam kondisi sakit, maka dia boleh menolak. Jika dalam kondisi sakit dan jika dikumpul itu dia semakin tambah parah sakitnya, maka sangat boleh dia untuk menolak. La dharara wa la dirara. Tidak boleh bagi laki-laki ataupun perempuan melakukan hal yang memberikan madarat pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka jika dia layani suaminya, suaminya dosa karena memberikan madarat kepada istrinya yang sakit dan tambah parah sakitnya ketika berhubungan badan. Dan sebaliknya, kemudian istrinya juga jika memberikan kesempatan, maka dia berdosa karena memberikan madarat kepada dirinya sendiri. Meskipun dalam hal ini sebagaimana dalam kasus haid tadi, maka suami istri bisa ngasih solusi. Dia onanikan suaminya untuk meredam syahwat suaminya. Demikian juga jika dalam di antara alasan, wallahu taala a'lam, di antara alasan ketika istri sangat kecapean. Sangat kecapean, suaminya enggak bisa memberikan pembantu. Apa-apa manual, cuci manual, ini manual. Dan seterusnya, setelah itu sudah capek-capek, malam harinya dikerjain lagi, tambah capek lagi. Maka ketika kondisinya memang betul-betul semacam ini, wallahu a'lam tu udzur. Istri untuk menolak. Kewajiban suami untuk ngasih solusi, nyarikan pembantu. Nyarikan pembantu. Kalau mau setiap saat boleh mas, tapi siapkan pembantu. Jadi enggak begitu capek-capek. Atau banyak dibantu. Namun kalau dalam kondisi capek dan capeknya capek yang berat, maka wallahu a'lam itu termasuk uzur yang membolehkan seorang istri untuk menolak permintaan suaminya. Dan dari sisi yang lain, hendaknya maka di antara sifat khas wanita, di antara sifat khas dan sifat sifat unik wanita adalah rela berkorban apapun jika dia betul-betul cinta dengan sesuatu. Oleh karena itu, maka seorang suami dalam hal ini punya kewajiban untuk bagaimanakah membangun hubungan yang baik sehingga istrinya itu totalitas cintanya kepada suaminya. Totalitas memiliki cinta yang besar kepada suaminya. Kalau dia telah berhasil mengambil hati istrinya, telah berhasil untuk mengambil hati istrinya, maka wanita punya sifat yang akan rela berkorban, meskipun dia dalam keadaan susah payah, dia rela berkorban demi sesuatu yang dia atau seseorang yang dia cintai. Maka boleh jadi dia dalam keadaan cukup capek sekalipun dia akan mau-mau saja dan akan rela-rela saja dan bahkan merasa biasa saja kan ketika demikian besar rasa cintanya kepada suaminya. Maka dari sisi yang lain, dari sisi dampak ke depan, supaya kemudian tidak timbul salah paham, salah persepsi, kemudian nanti kemudian ada perasaan KDRT dalam bidang seksual, ada KDRT dalam bidang seksual, ini saya capek dipaksa-paksa, itu ini masuk undang-undang KDRT, KDRT berkaitan dengan masalah seksual, supaya tidak terdapat dampak negatif semacam itu. Maka kewajiban suami tidak hanya kemudian mengedepankan hal yang bersifat normatif pakai hadis ini, namun hendaklah dia kemudian mengiringnya juga dengan bahasa cinta, bagaimanakah dia berusaha mengambil cinta istrinya sehingga istrinya betul-betul mencintainya, sehingga dia totalitas cintanya pada suaminya, maka sehingga istrinya pun memenuhi permintaan suaminya dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit bagaimanapun, dan dia merasa nyaman-nyaman saja dan merasa bahagia dengan hal tersebut sebagai bentuk pengorbanannya untuk orang yang dia cintai. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahdhir minal iftitani bin nisa, peringatan untuk jangan jangan terfitnah dengan perempuan, baik itu istri sendiri, meskipun itu istri sendiri. Jangan sampai terjumus dalam kejelekan gara-gara cinta yang demikian luar biasa kepada kepada istri. Maka tadi kita sampaikan dan suami itu punya cinta yang demikian besar mencintai istrinya dan sehingga membuat istrinya itu cinta dengannya dengan cinta yang totalitas. Dan hal ini bisa dilakukan ketika seorang itu seorang suami betul-betul mencintai istrinya. Namun di sini diingatkan cinta kepada istri janganlah berlebihan. Jangan sampai cinta pada istri itu menyebabkan seorang laki-laki atau seorang suami melakukan hal-hal yang Allah haramkan dan Allah larang. Maka cinta seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya istri pada suaminya sepatutnya jangan overdosis, jangan berlebihan. Berlebihannya, jangan sampai rasa cinta tersebut mendorong keduanya untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan atau untuk melakukan maksiat karena untuk menyenangkan hati masing-masing dari menyenangkan hati pasangannya. Fahahwa berikut ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan tindakan semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharimu ma'ahalallahu lak, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, tabtaghi mardata azwajik, karena ingin menyenangkan istrimu. Wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sungguh Allah telah wajibkan untuk kalian cara untuk terbebas dari sumpah-sumpah kalian. Ya, maka ayat ini dalil bahasanya tahrim menghalalkan apa yang Allah haramkan statusnya adalah sumpah. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah adalah pelindung kalian dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, berkaitan dengan tindakan Nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan, apa sebenarnya yang terjadi? Jawabannya ada di dua hadis selanjutnya. Yaitu hadis yang pertama, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsyin. Wayamkutsu indaha, dan duduk lama di rumahnya Zainab binti Jahsyin karena keperluan meminum madu yang sangat enak menurut beliau. Maka kata Aisyah, dan ada dua grup ya, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua grup, ada dua kelompok, ada kelompoknya Aisyah dan ada kelompoknya Zainab. Nah, maka Nabi hari-hari ini punya kebiasaan baru, duduk lama di tempatnya Zainab ya, untuk minum madu yang dimiliki oleh Zainab. Nah, ini wajar dan tidak aneh ketika ini menyebabkan grup yang lain merasa bagaimana-bagaimana ya. Fawata'tu, maka kemudian aku bersepakat dengan Hafsah. Nah, ala ayatuna, siapa saja di antara kita yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi dari tempatnya Zainab, fal taqul lahu, hendaklah dia berkata kepadanya, apakah engkau makan maghfir? Ini ajitu minka, sungguh aku dapatkan darimu bau maghfir. Satu ya, mati ini makanan dan dia adalah mengandung bau yang tidak sedap. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih kalau beliau punya sifat, Nabi itu punya sifat sangat sedih kalau dikomentari bau. Beliau itu sangat satu hal yang sangat menusuk hati beliau ketika ada orang komentar, wahai Nabi, Anda bau. Dengan bau yang tidak sedap. Pakaianmu bau atau badanmu bau atau semacam itu. Karena Nabi adalah seorang yang suka dengan pewangian, suka dengan harum-haruman. Maka kritik yang sangat-sangat tajam di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dikomentari, kalau ada komentar, wahai Nabi, Anda bau. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu sifat Nabi ini sangat diketahui oleh para istrinya. Di antaranya adalah Aisyah dan Hafsah. Nabi sangat-sangat tidak suka sekali, sangat-sangat kecewa sekali, sangat-sangat sedih sekali. Ternyata komentar, orang lain komentar, dianya bau. Badannya bau atau bajunya bau dan semacam itu. Oleh karena itu, maka kok sampai gara-gara komentar demikian, kok Nabi sampai melakukan dan mengatakan apa yang beliau katakan. Ini karena komentar tersebut, Anda bau, bau dengan bau yang tidak sedap, satu hal yang sangat-sangat menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat-sangat membuat kecewa dan sedih Nabi. Maka Nabi kemudian berkomentar, tidak, akan tapi aku minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsyin. Maka kemudian Nabi mengatakan, falan audalahu, aku tidak akan kembali lagi melakukannya. Waqad halaftu, sungguh aku bersumpah untuk tidak lagi meminumnya. La tukhbiri bidzalika ahada. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah atau Hafsah, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Kemudian ini versi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada versi Nasa'i dan Al-Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budak perempuan yang beliau setubuhi, yaitu Maria. Maka tidaklah henti-henti Aisyah dan Hafsah itu membuat membuat strategi terhadap Nabi. Hatta ja'alaha ala nafsi haraman, sampai akhirnya Nabi mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi budaknya. Maka Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Maka ada dua versi tentang sababun nuzul firman Allah di surat At-Tahrim. Ada yang mengatakan karena Nabi mengharamkan untuk minum madu untuk dirinya. Versi yang lain, Nabi mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi budak perempuannya, Maryah Qibtiyah. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirinya sendiri. Dalam artian, mengharamkan apa yang Allah halalkan di sini adalah imtina. Tidak mau mengkonsumsi atau tidak mau melakukannya tanpa alasan. Dan ini satu hal yang terlarang, satu hal yang bernilai dosa. Namun perlu diketahui bahasanya, jika yang dimaksud dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan itu meyakini haramnya sesuatu yang Allah halalkan, maka ini kekufuran. Dan bukan ini yang dimaksudkan. Dan bukan ini yang dimaksudkan oleh ayat. Maka siapa yang meyakini misalnya makan daging ayam, anak dia penganut vegetarian, makan daging ayam itu hukumnya haram karena menyiksa binatang, menyakiti binatang, ya, maka ini kekufuran. Ini kekufuran. Sedangkan, dan bukan ini yang dimaksudkan oleh ayat. Yang dimaksudkan oleh ayat mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah imtina. Adalah tidak mau. Tidak mau melakukan satu hal yang mubah. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Ya, kalau dengan alasan tentu hukumnya ya boleh-boleh saja. Ya. Kenapa enggak makan daging ayam? Ya. Enggak punya duit untuk beli daging ayam ya. Enggak masalah. Namun ini bukan termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang termasuk dalam tuharrimu ma halallahu lak, itu tidak mau tanpa alasan. Ya, duit ada bahkan digratisi, ini ayam goreng enak, baunya pun sedap, gratis, kurang apa. Dan dalam keadaan lapar, dia milih tidak mau makan, saya nasi saja lah. Nah, saya nasi tambah kecap saja ini, tidak usah. Nah ini tuharimu ma ahlallahu lak. Yang ini statusnya adalah aiman, statusnya sumpah. Wajib dilanggar, melanggarnya hukumnya wajib. Ya, wajib dilanggar, namun ada kewajiban bayar kafarah sumpah. Adapun jika ini i'tiqad, jika mengharamkan apa yang Allah halalkan itu i'tiqad, keyakinan, maka ini kufrun akbar. Ya, maka ada tiga rincian. Mengharamkan apa yang Allah halalkan jika maknanya adalah imtina, tidak mau melakukan, maka ini dirinci. Jika ada sebab ya maka tidak masalah, ya, jika sebabnya sebab finansial, sebab kesehatan dan sebagainya maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, jika tanpa sebab maka ini hukumnya haram, statusnya adalah sumpah yang terlarang, wajib dibatalkan dan ada kewajiban untuk membayar kafar sumpah. Kemudian yang ketiga, jika maknanya adalah i'tiqad, keyakinan ya haramnya sesuatu yang Allah halalkan, maka ini adalah kufrun akbar. Ya, kemudian waqad hadharallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan supaya mengingatkan para suami untuk tidak iftinan bin nisa. Terjumus dalam kejelekan dan keburukan gara-gara perempuan. Demikian juga sebaliknya, diingatkan para perempuan untuk tidak terfitnah dengan laki-laki. Jangan terjumus dalam maksiat karena demikian cintanya dengan seorang laki-laki. Karena demikian cinta dan sayangnya dengan suaminya, maka suaminya minta melakukan hubungan badan dalam keadaan haid, dia layani misalnya. Begini satu hal yang tidak dibenarkan. Rasa cinta kepada suami yang besar itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, namun besarnya jangan terlalu besar. Jangan sampai kemudian mendorong untuk melakukan hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum sebagian dari istri kalian atau suami kalian, karena zaujun dalam bahasa Arab bisa artinya suami, bisa artinya istri. Wa auladikum, dan anak kalian adalah aduwwal lakum, adalah musuh bagi kalian, fahdharuhum, waspadalah. Dan Allah Ta'ala berfirman, zuyina linnas, dibuat indah dan menarik bagi manusia, hubu, keinginan, asyahawat, syahwat artinya keinginan, hubu juga keinginan, ya, keinginan minan nisa berkaitan dengan masalah perempuan. Perlu diketahui bahasanya berkaitan dengan surat An-Nisa, Ali Imran 14, ahli tafsir berselisih pendapat tentang fa'ilu man zayyana, fa'ilu zayyana. Siapakah fa'il dari zayyana yang membuat indah? Yang membuat indah itu fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan fa'ilnya adalah Allah. Pendapat yang ahli tafsir yang kedua mengatakan fa'ilnya adalah syaitan. Namun wallahu a'lam, surat Ali Imran ayat 14 ini maknanya adalah tahdir, itu maknanya adalah tahdir, itu manakala fa'ilnya syaitan. Kalau fa'il zayyana itu syaitan, maknanya jadi tahdir. Ya, maknanya adalah mengingatkan bahaya. Ini ulah musuhmu. Ini ulah musuhmu. Kalau fa'ilnya itu adalah pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bicara tentang masalah fitrah. Masalah fitrah, fitrah manusia, fitrah laki-laki cinta dengan, suka dengan perempuan. Dan berkaitan dengan fitrah, Allah kasih fitrah manusia atau laki-laki untuk cinta, suka dengan perempuan lawan jenis, suka dengan harta. Maka ini statusnya ikhbar saja, statusnya cuma berita saja. Muatan tahdirnya itu kurang menonjol. Kalau kita katakan fa'il zayyana adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya fitrah yang Allah berikan kepada manusia, manusia dan kita punya kewajiban untuk memanage-nya. Jangan sampai keterlaluan dan berlebihan. Namun jika kita katakan, kita kuatkan pendapat Ali, kita pilih perkataan Ali tafsir yang mengatakan bahasanya pelaku zayyana adalah syaitan, maka itu lebih jelas untuk mengandung muatan tahdir. Wahai manusia, ingat bahasanya setanlah yang membuat kalian demikian cinta dengan lawan jenis, cinta dengan harta. Maka ini adalah ulah musuh kalian. Maka waspadalah, hati-hatilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ku tinggalkan setelahku satu godaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqu dunya wattaqun nisa. Ya, hati-hatilah dengan dunia dan hati-hatilah dengan wanita. Padahal wanita bagian dari dunia dalam sisi ini. Namun perlu diketahui bahasanya wanita salihah itu tidak termasuk dunia. Ya, wanita salihah itu tidak termasuk dunia sebagaimana perkataan Sa'id bin Musayyib atau yang jelas ba'du salaf mengatakan bahasanya al-mar'ah salihah laysat minat dunia. Karena mar'ah salihah itu akan wanita salih itu akan menyebabkan suaminya itu ingat aturan Allah, dia akan bantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Maka dia laysat minat dunia. Dia bukan bagian dari dunia. Namun an-nisa secara umum dia adalah bagian dari dunia. Kenapa ada watakun nisa padahal itu sudah termasuk wataku dunia? Maka di sini namanya atful nama khas alal am. Ya, ini namanya dalam bahasa balaghah namanya atful khas alal am. Sesuatu yang sempit disambungkan dengan sesuatu yang luas. Yang luas itu adalah dunia yang isinya macam-macam. Dan sempitnya adalah salah satu dari dunia yaitu nisa. Yang ini secara umum kaidah dalam ilmu balaghah atful khas alal am itu menunjukkan pentingnya, menunjukkan adanya nilai lebih yang dimiliki oleh al-khas, ya, adanya nilai istimewa dan nilai lebih yang dimiliki oleh sesuatu yang khusus tadi, sesuatu yang sempit tadi, ya, maka ini menunjukkan sehingga berdasarkan kaidah tersebut, maka ini menunjukkan bahayanya dan besarnya bahaya godaan wanita. Dari berbagai macam godaan dunia, maka ya, godaan yang paling besar dan paling hebat adalah godaan wanita. Oleh karena itu Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidaklah setan itu menggoda seseorang kemudian gagal dengan berbagai macam trik kecuali senjata, dia akan keluarkan senjata pamungkasnya yaitu wanita. Sa'id bin Musayyib. Jika ada lelaki yang hebat, godaan duit, godaan ini, jabatan, dan sebagainya, tidak mempan, nah, maka senjata pamungkas setan adalah godaan wanita. Maka dia adalah senjata pamungkas setan ketika dia tidak berhasil menjerumuskan seseorang dengan berbagai macam cara-cara godaan yang lain. Ya tentu, perempuan yang kemudian bisa jadikan senjata pamungkas setan bukanlah sembarangan perempuan atau tidak semua perempuan. Ya, adalah perempuan-perempuan yang tergolong bagian dari dunia. Adapun wanita salihah, maka dia bukan bagian dari dunia. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, maka fitnah bani Israil yang pertama kali adalah gara-gara perempuan. Adalah rusaknya Bani Israel itu gara-gara perempuan. Di hadis yang lain kemudian Nabi jelaskan gimana gara-gara perempuan Bani Israel ini, apa yang mereka lakukan sehingga merusak masyarakat, sehingga jadilah Bani Israel sebagai bangsa yang terlaknat. Ya, mungkin Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari itu adanya perempuan Bani Israel yang ingin kelihatan tampil tinggi, maka dia kemudian bikin kaki palsu, atau dalam bahasa sekarang adalah sepatu hak tinggi, untuk supaya kemudian para laki-laki berdecak kagum ketika dia lewat karena ini tinggi semampai sekali. Karena Nabi jelaskan di hadis yang lain bahasanya godaan wanita yang menjadi sebab rusaknya Bani Israel adalah adanya wanita dari Bani Israel yang ingin tampil tinggi dengan membuat kaki palsu. Di hadis yang lain Nabi sampaikan bahasanya kerusakan Bani Israel gara-gara perempuan adalah ketika perempuan-perempuan Bani Israel itu menyambung rambut, rambut palsu. Maka ada kaki palsu dan ada rambut palsu. Kemudian falyahdhar al-muslim, maka hendaklah seorang muslim mewaspadai hal ini dengan benar-benar waspada. Maka di antara manusia ada yang cintanya yang zaid yang berlebihan kepada istrinya mendorong dia untuk durhaka kepada ibu dan bapaknya. Dan ini banyak kasus di tempat kita. Gara-gara cinta yang berlebihan kepada istri, banyak suami yang kemudian durhaka dengan ibunya. Padahal seharusnya, padahal seharusnya meskipun seorang laki-laki itu sudah menikah dan berkeluarga, dia wajib lebih mendahulukan orang tuanya, ibunya daripada istrinya. Dengan dalil hadis Ashabul Ghor, kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, salah satunya adalah amal solehnya adalah anak berbakti karena dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Ya, namun tentu berkaitan dengan masalah mendahulukan itu ketika ada konflik kepentingan. Ya, kalau tidak ada konflik kepentingan tidak perlu dibuat konflik. Ya. Dan didahulukan itu manakala konflik kepentingan ini tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa didialogkan. Ya, kalau kemudian bisa ada negosiasi, ada dialog, ya, maka boleh jadi orang tua suami yang mengalah, ya, atau kemudian istri yang mengalah. Ya, ketika itu tentu tidak perlu ada yang didahulukan karena sudah ada yang mengalah. Ya. Kemudian atau kemudian putus hubungan dengan kerabatnya. Ya. Ya, karena sibuk dengan istri, maka tidak sempat kemudian ngurusi kerabatnya, tidak mau berbuat baik kepada sepupunya, tidak mau berbuat baik kepada paman dan bibinya. Kenapa istri tidak boleh? Jangan dibantu itu. Misalnya, ini putus hubungan kekerabatan gara-gara ulah istri. Maka ini, kata penulis adalah bentuk cinta yang berlebihan terhadap istri. Bahkan boleh jadi sampai kemudian membuat kerusakan di muka bumi, ya, jadi pengedar narkoba dan sebagainya gara-gara istri. Bimin sama tahilu alaihi laknah, oleh karena itu maka laki-laki tadi kemudian mendapatkan laknat Allah. Sebagaimana firman Allah Taala, fahal asaitu, maka apakah jika kalian maka boleh jadi intawalaitum, jika kalian berkuasa, antum situ fil arti, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan kalian. Itulah orang-orang yang Allah laknat. Allah jadikan mereka tuli dan buta. Maka Allah sampaikan bahasanya memutus hubungan kekerabatan itu sebab adanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman, dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah kuatnya perjanjian dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah memutus hubungan kekerabatan dan merusak di muka bumi, ulaika lahumul laknah, maka untuk mereka laknat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka sejelek-jelek tempat. Dan di antara suami ada yang rasa cinta yang demikian besar pada istrinya mendorong dia untuk ayak tasib al-mala, untuk mendapatkan harta dari jalan yang haram. Li'imdak, dalam rangka kemudian mewujudkan keinginan istri dan memuaskan syahwat istrinya. Ya, dan di antara laki-laki ada yang ribut dengan tetangganya, bahkan ahli baladihi, orang yang satu kampung dengannya, dalam ra'ak, ini gara-gara tipu daya istrinya. Dan ini gara-gara ibsadiha, kemudian istri yang merusak suaminya. Pengerusakan yang dilakukan istri, watadbir dan trik yang dilakukan oleh istri. Falyahdhar al-muslim, maka adalah seorang muslim waspada hal ini, asyaddal hadar, dengan benar-benar waspada. Wa in wajada min zaujatihi, maka jika dia jumpai istrinya itu memiliki akhlak yang jelek, maka sikapnya jangan dituruti. Sikap suami yang baik jangan malah dituruti. Kejelekannya kemudian dipuaskan, namun hendaklah falyakut ala yadaiha, maka hendaklah dia cegah dia dari sifat yang jelek. Dan janganlah rasa cinta kepada istri yang berlebihan itu mendorong seorang suami untuk membiarkan istrinya dengan kejelekannya, sehingga tidak mau melakukan ingkarul mungkar. In dhahara minha syai'un yustankar, ketika nampak darinya sesuatu yang mungkar. Namun cinta, bahkan ingkarul mungkar, adalah bagian dari cinta. Bagian dari cinta yang sesungguhnya. Katakan, hendaknya seorang suami mengatakan pada istrinya, karena cintaku padamu, karena aku ingin bersamamu, bukan hanya di dunia namun juga di dunia dan di akhirat. Nah, maka bla bla bla bla. Nah, menasihatinya pakai bahasa cinta. Nah, menasihatinya pakai bahasa cinta itu lebih menyentuh daripada pakai bahasa normatifnya. Nah, namun pakai bahasa cinta. Saya ingin tetap bersamamu, ya. bukan hanya di dunia yang sementara, namun juga hanya di surganya. Ah ini, maka jangan begini, jangan begitu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.